بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Perhatikan ya ikhwah, kita masih dalam syarah yang terakhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "La tattakhidu qabri aidan wala buyutakum kubura, sallu alaiya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum." Rawahu fil Mukhtarah. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan kosong dari ibadah di dalam rumah tersebut, nampaknya seperti kuburan. Dan ucapkanlah salawat atasku, maka sesungguhnya salawat dan salam kalian sampai kepadaku di mana kalian berada." Hadis ini rawahu fil Mukhtarah, yakni rawahu Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Itu fa'ilnya rawah adalah Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dijelaskan dalam syarahnya, berkata Sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, "Qawluhu rawahu fil Mukhtarah." Hadis tadi diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah adalah kitabun jama'a fi mu'allifuhu al-haditha al-jiyada az-za'idat ala sahihaini. Ini tadi hadisnya Ali bin Husain. Al-Mukhtarah adalah kitab yang penulisnya mengumpulkan dalam kitab tersebut beberapa hadis yang jihad. Jihad ini adalah jamak dari kata sayyid. Zaidah, ada hadis yang sanadnya bagus, yakni bisa dijadikan hujjah dengan hadis tersebut. Yang Zaidah ala sahihain, yakni sebagai tambahan atas dua kitab yang sudah enggak asing lagi bagi kita, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan yang dimaksud dengan hadis di sini adalah hadisu Ali bin Husain yang telah lewat. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini cucunya Ali bin Abi Thalib yang namanya Ali. Ini putranya Husain. Itu yang dimaksud dengan hadis tersebut. Taib wa mu'allifuhu, yani penulis kitab Al-Mukhtarah, wa Abu Abdillah, ini kunianya. Berarti kan nama kunia itu nama yang disunahkan, yang diawali dengan Abu atau Umu. Mana namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahid, Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Al-Maqdisi ini kalau dibikin jamak Al-Maqdisah. Karena maktis itu banyak, bukan cuma satu orang ini aja, ya kan? Kalau dijamakkan, al-maqadis saya ini para ulama yang mereka nisbahnya kepada tempat namanya Maqdis. Al-Hafidh Diyauddin Al-Hambali Ahadul A'lam. Ahadul A'lam. Kalimat Al-Hafidh ini perlu diperhatikan, Al-Hafidh bukan sekedar hafal Al-Quran. Tapi kalau diistilahkan untuk seseorang di zaman salaf, zaman terdahulu dikatakan Al-Hafidh, yakni hafal ribuan hadis bersama sanadnya sekalian. Hafal ribuan hadis sekalian sanadnya. Itu penyebutan Al-Hafidh untuk ulama Al-Mutaqaddimin. Mabum. Bukan sekedar matannya, bahkan punya sanad langsung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di pertengahan jalan ketemu dalam sanadnya Imam Muslim, Imam Bukhari dan yang lainnya. Ahadul A'lam, satu di antara ini ulama yang dikatakan dengan alam, alamun minal a'lam, yakni tidak asing orangnya, terkenal dari kalangan ahlul ilm. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah taala, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala mengatakan afna umrohu, yakni al-Maqdisi ini penulis kitab Al-Mukhtarah, afna umrohu menghabiskan umurnya fi hadza sya'an, yakni dalam masalah hadis. Jadi beliau Al-Imam Al-Maqdisi memiliki, ya kan, memiliki modal yang sangat luas, bekal yang sangat mencukupi dalam masalah hadis, baik itu riwayah wa dirayah, baik perkara yang berusaha dengan periwayatan terkait dengan sanad, sekalian memiliki ilmu dirayah. Maknanya mampu untuk memilah dan memilih antara sanad yang diterima dan sanad yang ditolak. Itu maknanya mengenal tentang dirayatul hadis, mengetahui tentang ilat-ilat, penyakit-penyakit yang ada dalam sanad hadis dan matannya sekalian. Itu dikatakan biasa sya'an, urusan yang berhubungan dengan masalah hadis terkait dengan periwayatannya dan juga sisi telaah dalam sahih dan lemahnya, sahih ataupun lemah, atau yang dikatakan penyakitnya terkait dengan sanad atau dengan matan. Itulah sya'an yang disebut di sini. Matinil matin bersamaan dengan pengamalan dengan ilmu yang sampai pada beliaunya. Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar untuk dipelajari, tapi juga beserta dengan din yang ada pada diri beliau yang sangat kokoh. Maknanya, ya kan? Al-ilmu wal amal terkumpul pada diri beliau Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah taala. Wal wara', dan juga ada sisi sifat wara', memiliki penuh kehati-hatian dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan yang tidak bermanfaat dengan perkara dunia atau yang akan mengkhawatirkan dalam perkara akhirat. Juga adanya sisi al-fadilah utama, kemuliaan yang sempurna, juga al-itqan. Makna itqan adalah ihkam, kokoh dalam masalah al-hadis berhubungan dengan tadi riwayah wa dirayahnya. Fallahu yarhamuhu wa yardha anhu, maka semoga Allah merahmatinya dan meridhai beliau Al-Imam Al-Maqdisi penulis kitab Al-Mukhtarah. Baik. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tashihu, ini sa'an yang tadi disebutkan, afna umroh fi hadza sa'an, diantaranya adalah amal yang berupa mensahihkan sanad hadis atau melemahkannya, mengambil atau menolak dalam satu sanad dan matan, ini muktabar, sehingga dikatakan masalah tashih, masalah pensahihan dari pihak beliau Al-Maqdisi dalam satu sanad fi mukhtarati, dalam kitab beliau mukhtarat tadi, lebih baik khairun min tashihil hakim, lebih baik daripada apa yang diamalkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah, pemilik kitab Al-Mustadrak, yang dikenal dengan beliau seorang yang mutasahil dalam tashih, mengampangkan mensahihkan hadis sementara kadang hadisnya maudhu', hadisnya lemah tapi dimasukkan dalam tashih beliau. Ini Al-Hakim katakan bila rawi bin ta'kid, tidak ada keraguan bahwasanya tashihnya Al-Imam Maqdisi lebih baik daripada tashihnya Al-Hakim. Mata sanata salasa wa arba'ina wa sittami'ah, meninggal pada tahun 643 min hijratil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pada tahun Hijriyah 643 Hijriyah. Semoga Allah merahmatinya. Itu tadi seputar tentang yakni seorang Imam Al-Maqdisi. Taib. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala fi masailu. Dalam bab ini ada beberapa masalah yang diringkas oleh penulisnya, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Al-ula, mas'alatul ula, masalah yang pertama, tafsiru ayati bara'ah. Ini apa? Rasulullah SAW berlepas diri dari musyrikin. Rasulullah SAW berlepas diri dari musyrikin. Al-masalah saniya, ib'aduhu ummatahu anhadil hima gayatal bu'di. Rasulullah SAW sesuai dengan sifat yang penuh dengan kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Di antara sifat beliau yang mulia berupa kasih sayang terhadap orang-orang mukmin, yang ini menjauhkan umatnya. Beliau menjauhkan umatnya dari hima. Hima itu apa? Ani hadil hima, maknanya benar-benar beliau menjaga umatnya dengan penuh penjagaan berupa menjauhkan umatnya dari perkara-perkara yang mengantarkan mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ini syirik. Asalis sama masalah yang ketiga, dikru hirsihi alaina wa ra'fati wa rahmatihi. Ya kan? Ini juga sama dengan yang sebelumnya, menyebutkan tentang betapa hirsnya, semangatnya. Beliau sangat ambisi, sangat kepingin agar kita ini selamat, agar kita tidak memikul beban berat berupa dosa syirik dan pengantar-pengantar kepada neraka. Juga menyebut tentang rokfanya beliau, rasa kasih sayang beliau dan rahmatnya, betapa dalamnya rasa kasih sayang beliau. Dengarkan, untuk umatnya, sehingga umatnya dijauhkan dari perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan dengan benar-benar sangat jauh. Ya kan? Baik itu syirik al-asghar atau pelabagi syirik al-akbar. Ini bagi yang paham atau bagi yang muwafaq mendapat taufik dari Allah taala. Tapi kalau enggak, walaupun dari umatnya, maka bisa di antara mereka, ya kan, batal dari keislamannya tanpa terasa. Dan ini yang paling terbanyak, ya kan, dari kalangan kuburiyin. Dan yang lainnya, sehingga perkara ridah ini betapa banyak sebagaimana yang sering disinggung oleh Semukbil dalam kitab beliau, antaranya adalah Ghoratul Asyritah. Perkara ridah, perkara kemurtatan sangat banyak sekali di zaman kita sekarang ini. Terlebih lagi tidak ada lagi hukum untuk agama, hukum had terhadap orang yang murtad. Seorang didapati di muka bumi ini, sehingga mereka enak saja murtad dari agama pun tidak terasa, seakan-akan masih dalam lingkup al-Islam. Al-Masalah Rabi'ah, Nahyuhu, larangannya beliau sallallahu alaihi wasallam an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus. Perhatikan di sini, ala wajhin makhsus. Rasulullah melarang ziarah kuburnya beliau di atas segi yang khusus. Arkam, perhatikan. Apa itu segi yang khusus? Ya, ini sebagaimana yang telah kita lewati, di mana Ali bin Husain bin Ali mengingkari perkara tersebut. Ada seorang yang memiliki suatu ini ya ikhwan, jangan dikoyang-koyang ini. Ini jadi ngaji kan mengganggu. Ya, perhatikan. Ala wajhin makhsus, seperti safar. Di antara segi khusus ziarah kubur Nabi seperti safar. Ya kan? Di antara segi khusus ziarah kubur Nabi dilarang seperti bentuknya adalah safar, mengadakan perjalanan safar dengan niat ziarah kubur Nabi. Atau seperti di antaranya mengkhususkan ketika mengucapkan salam harus menghadap ke kuburannya, atau berdoa di sisi kuburannya Nabi dengan anggapan lebih diijabahi. Ini dilarang, apalagi dibentuk seperti Eid, rame-rame di situ. Jadikan tempat yang ramai seperti rayanya hari raya. Itulah ziarah kubur yang segi khusus. Maka yang diperlukan adalah mutlak ziarah, ziarah-ziarah yang mutlak, sebagaimana yang dianjurkan untuk setiap kuburan, ya kan? Enggak harus ada sisi khusus tertentu. Karena kalau sudah dikhususkan tanpa adanya contoh dari syariat, maka menjadilah hukum tadi muhdats dalam din, fit'ah dalam din. Jadi mengkhususkan suatu tata cara ibadah yang datangnya secara mutlak, itulah ciri-ciri bid'ah dalam agama. Seperti solawatan, ini masru, kita ucapkan salat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dikhususkan di hari tertentu atau jam tertentu, seperti setelah azan atau seperti sebelum qomat. Dikhususkan sebagai perbuatan yang rutin, ini bid'ah. Apalagi dilakukan, dinyanyikan, dan semisalnya. Itulah bentuk bid'ah itu, karena mengkhususkan perkara yang mutlak tanpa bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi muhdas, ya kan? Nah, kalau itu kita tidak boleh mengkhususkan perkara seperti kita membuat sutra taruhlah dalam sholat, khusus itu saja yang dibikin sutra. Ini juga enggak ada syariatnya, maka melakukan membuat sutra itu cuma perkara yang sifatnya ittifaqi aja. Dapat apa yang sekiranya dibikin sutra, ya dibikin kitab, didirikan satu jengkal, atau seperti meja belajar, atau seperti dinding, tiang. Enggak perlu membikin khusus, ya kan? Kadang seorang imam dibuatkan sutra khusus dengan dibentuk, diukir-ukir, ya kan? Ada seorang imam itu dibikinkan sutra khusus, dibikin ukiran, ya kan? Itu khusus bagi imam. Ini termasuk perkara-perkara yang mengantarkan kepada perkara muhtasat, bid'ah dalam din. Bagaimana ya kawan? Maka itu dibahas oleh ahlul ilm. Tapi ma'anna ziaratahu, samaan bahwasanya ziarah kuburannya Nabi termasuk dari amalan yang afdol. Tapi kalau dibikin khusus yang tanpa ada contoh, menjadilah perkara yang dilarang. Maka itu di sana Rasulullah mengatakan, la taj'alu qabri idan, sehingga kalian jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya, diramaikan sebagaimana diramaikannya hari raya, ya kan? Itulah segi yang dikatakan khusus, ziarah kuburan Nabi dengan segi yang khusus. Nah, ini jadi perkara muhadasat itu adalah yang awalnya itu mutlak dibikin khusus, seperti sampai Senasir menghukumi mengkhususkan liburan hari Jumat. Mau libur istirahat dari belajar enggak mengapa, tapi kalau dikhususkan sebagai perkara yang rutin, ini dihukumi beliau sebagai muhadasat, ya kan? Banyak sekali, maka di sana ada komus bid'ah. Ini juga perlu ditelaah dengan komus bid'ah. Baik, masalah khamisah nahyuhu anil iksari minaz ziyarah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tattakhidu, ya kan, qabri idan, ya kan? Maknanya larangan dari iksar. Karena namanya itikhot, itikhot itu namanya menjadikan, mengambil dan dijadikan sebagai tempat perkara yang sudah terbiasa. Jadi melarang ziarah itu diperbanyak iksar, ya kan? Maka kalau itu berarti kan kuntuna itu kemana ziaratul kubur bazuruha. Bazuruha ini adalah fi'il amr. Kalau kita mengikuti hukum asal fi'il amr adalah lil wujub, maka sekali ziarah hukumnya sudah gugur kewajiban. Kalau mau menambah dari lebih dari sekali, ini perkara yang cuma disebabkan. Maka saat kapan sempat melakukan ziarah kubur yang dibolehkan, bukan kemudian dijadikan ritual. Seperti orang-orang sufi di negeri kita ini, mereka mengumpulkan biaya, ya kan, dikumpulkan nanti sebagai rutinitas ziarah kubur dari kuburan ke kuburan yang dianggapnya kuburannya para wali. Itu iksar, coba bayangkan, memperbanyak. Ini sebagai bukti bahwasanya beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab, sebagaimana yang dituturkan oleh Syekh Yahya rahimahullah taala, sangat jeli dalam mengambil istinbat dari hadis. Sangat sulit dalam mengambil istimbat dari hadis atau dari ayat. Di antaranya adalah ini, diambil faedah dari latat takhidu. Ini adalah diambil faedah dari larangan memperbanyak ziarah. Ya kan? Hadisah yang keenam, masalah yang keenam, hasu, anjuran beliau dengan dorongan atas apa? Atas suatu perbuatan berupa ibadah salat terkhusus, ini salat nafilah, salat yang sifatnya tambahan dari yang wajib. Yang wajib adalah 5 waktu satu hari semalam. Yang nafilah banyak sekali, diupayakan, dianjurkan, dilakukan di rumah. Karena Rasulullah mengatakan la wala taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maknanya kuburan itu adalah enggak layak sebagai tempat ibadah. Kalau rumah dijadikan kosong, enggak dijadikan tempat untuk sholat-sholat sunnah, maka sepertilah menjadi kuburan. Nah, maka janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang kuburan itu enggak selayaknya dibikin tempat ibadah berupa salat dan yang lainnya, zikir dan yang lainnya. Nah ini ya kalau perhatikan, maka perlu dihidupkan di rumah salat-salat sunnah qabliyah, ya kan, seperti diantaranya sebelum fajar, sebelum subuh yang dilakukan di rumah, atau witir atau yang lainnya. As-sabi ayat ke-7, masalah yang ke-7, annahu mutaqarrarun indahum annahu la yusalla fil maqbarah. Ini menunjukkan hukum ini dhamir kembali kepada salaf, bahwasanya sudah tertakrirkan, sudah tertanamkan dalam benak mereka, dalam keyakinan mereka bahwasanya di kuburan itu bukan sebagai tempat untuk sholat. Anu la yusalla fil maqbarah. Jadi indah salaf enggak tertak, sudah tertanamkan dalam ilmu mereka, kuburan bukan sebagai tempat ibadah seperti sholat, ya kan? Tapi kalau orang itu menggunakan akalnya, karena akalnya yang dijadikan pondasinya, maka bacaan Quran itu bagus, sholawat adalah bagus, karena bagusnya bacaan Al-Quran dan sholawat itu bagus, dimanapun dilakukan juga bagus katanya. Ini namanya akal-akalan, tidak kembali kepada bagaimana mencontoh dalam perkara ibadah terkait dengan salat tempat. Kalau orang itu cuma main akal, ya tadi bacaan Quran siapa yang menyalakan, sholawat siapa yang menyalakan, bukankah itu perkara-perkara yang baik, zikir perkara yang baik, ini seorang muttafaq alaihi, ya kan, muttafaq sepakati oleh ahlul ilm, oleh kaum muslimin. Tapi penempatannya, kenapa diletakkan di kuburan, kenapa juga dikhususkan waktu tertentu, inilah yang harus dipahami tentang pengkhususan tadi menjadilah perkara muhtasat. Dan bid'ah itu termasuk dihiliz, jembatan ilal kufur ilal syirik, menuju kesyirikan. As-samina yang ke-8, ta'liluhu dalika bi anna salatar rajuli assalamahu alaihi yablughu fa in ba'uda. Ba'uda, isim fa'ilnya dikatakan ba'id, ya kan, fa'il isim fa'il ba'uda, kasura, kasir, da'ufa, da'if, seperti itu. Rasulullah SAW menyebutkan tentang alasannya kenapa tidak dilakukan di kuburan, ya kan, sholat dan semisalnya. Karena sholatnya seseorang dan salamnya seseorang atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholawat dan salamnya seseorang kepada Nabi, ini sampai kepada Nabi, ya belugu, sampai kepada Nabi, sampai kepada beliau. Wa in ba'uda, sekalipun dan tempatnya jauh. Ba'uda, simpelnya ba'id, ya kan. Fala hajata ila ma yatawahamuhu man aradal qurbah. Maka enggak ada kebutuhan kepada apa yang dikesankan oleh orang yang ingin dekat mengucapkan salawat dan salam harus di sisi kuburannya Rasulullah. Enggak perlu. Ini punya tawahum, punya kesan, punya angan-angan. Karena biar lebih diijabahi, lebih mengena kepada Rasulullah, lebih mulia, lebih afdal, mencari tempat yang paling dekat kepada kuburannya Nabi. Padahal enggak harus. Kenapa? Karena fa'inna taslimakum ya belughuni aina kuntum atau aina ma kuntum. Maka sesungguhnya salawat dan salam kalian sampai kepada aku di mana kalian berada. Tadi dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Maqdis dalam kitab beliau Al-Mukhtarah. Ini. Ini beliau bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab telah diteliti oleh ahli ilmu tentang karya tulisnya, maka mencocoki mazhabnya salaf. Jadi kita butuh tauhid, kasfus subuhat dan yang lainnya. Ini telah ditelaah oleh ahli ilmu setelah beliau, setelah meninggalnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semuanya didapati kitab-kitab beliau adalah mencocoki apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Tidak keluar dari apa mereka pahami. Di atas tarikhnya para muhadisin, bagaimana mengistimbatkan hukum dari hadis atau dari ayat. Ya kan? Kecuali memang orang yang sudah ditutup oleh Allah pada hatinya, sehingga mengesankan beliau adalah seorang yang dikatakan tukang mengafirkan kaum muslimin. Dan kemarin saya jumpa orang Arab di situ, dadapan, beberapa hari yang lalu. Orang Arab dari Mesir. Ya kan? Anak bilang, kemari ya, saya pernah di Yaman dan Saudi. Berarti kamu Wahabi ya? Berarti kamu Wahabi. Langsung gitu. Orang Arab menikah di dadapan sini. Punya istri di dadapan situ. Orang Mesir. Saya cerita sama saya di sana, jalan sana. Tiba-tiba tanya, kamu dulu di mana? Saya pernah di Saudi. Berarti kamu Wahabi. Nah, begitu. Jadi ini kesannya orang-orang Sufi. Jadi bukan asing, baik dari Arab, dari selain Arab, semuanya sama. Dan ini semuanya adalah karena didikte, didoktrin, ya kan, oleh para pembesarnya. Dan mereka orang-orang yang bodoh cukup terima kasih mengangguk-anggukkan kepala kepada para pembesarnya, walaupun dibodoh-bodoh, ditipu. Maka seorang talib, terkhusus para sahabat, para pemuda, harus jeli, jangan gampang dibodoh-bodoh oleh orang. Jangan gampang dibodoh-bodoh oleh orang yang ada di sekitarnya. Maka kita dapati mereka fanatik dengan organisasi karena dibodoh-bodohi. Dibodoh-bodoh dan dibodohkan. Dibikin bodoh. Yang anehnya, orang-orang bodoh kok bisa membuat orang lain jadi bodoh. Dibodoh-bodohkan. Dibodohi. Dibuat bodoh. Mabum? Jadi kayak orang balilu. Maka agama mereka datang dari orang bodoh, ya kan, yang memperjuangkan juga para orang-orang bodoh dan menjadilah tata aturan dalam kehidupan mereka sebagai nama al-Islam. Ini ya, perhatikan. Dan itulah jahiliyah yang menyebar di pertengahan kaum muslimin. Nas'allah al-afiyah salam. Atas ayat yang ke-9, masalah 9, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh tu'radu a'malu ummatihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam keberadaannya di alam barzakh. Barzakh itu adalah antara dunia dan akhirat. Bagaimana barzakh? Antara dunia dan akhirat, di alam kubur. Itu alam barzakh. Ya kan? Dunia yang sekarang kita ini, barzakh di kuburan, akhirat nanti setelah dibangkitkan dari kuburan. Beliau di kuburannya sallallahu alaihi wasallam, tu'radu a'malu ummatihi, tu'radu, dinampakkan, tu'radu dinampakkan, ya kan. Kalau bahasa sekarang yang dipakai oleh banyak manusia ya, seperti ma'rad. Ma'rad itu pameran. Pameran kitab, pameran baju, pameran mainan. Itu namanya digelar pameran, biasanya ada. Itu ma'rad, isim makan. Tu'radu ini fi'il mudhari' majrur majhul, mabni majhul, dinampakkan. Rasulullah SAW dalam barzakhnya, dinampakkan pada beliau amalan-amalan umatnya. Bisholati wassalami alaihi. Dalam salat-salat dan salam atas beliau salam. Perhatikan nomor satu, tetan kaki. Yuridul musannifu rahimallah anan nabiya salat salam la yuradu alaihi min a'malina illa salatu wassalamu alaihi faqat. Ini perlu dipahami. Fi salat ini adalah fi harfu jer. Jer majrur ini adalah takyid. Jir majrur itu diantaranya faedahnya adalah taqyid, membatasi maksud. Seperti kita dengar dalam usul fikih, sering mencontohkan jir majrur itu masuk diantaranya ada mafhum mukhalafahnya. Fi saimati minal ghanam zakatun. Pada hewan kambing yang digembala ada zakatnya. Mafhumnya karena jar majrur tadi dan juga ada sifat saum penggembalaan. Mafhumnya berarti kambing yang enggak digembala walaupun bilangannya sampai nisab enggak ada zakatnya. Itu. Mafhum. Jadi kambing yang dikatakan kapan ada zakatnya satu ekor? Kambing yang bilangannya 40 yang digembala. Yang dingon. Itu namanya karena jar majrur di fisa imati minal ghanam. Maka jar majrur itu membatasi maksud diantaranya maknanya. Jadi sana diambil mafhum mukhalafah. Maka di sini fi sholati wa salami alaihi membatasi maksud daripada kalimat umum a'malu ummatihi. Amalan-amalan umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dibentangkan kepada Nabi ketika beliau sekarang di alam barzakh ini. Tapi umum, cuma umum ini dibatasi fi sholati wa salami alaihi, cuma sholawat dan salam saja. Begitu. Ini yang diinginkan oleh beliau Syekh Muhammad Ahmad Fiqi rahimahullah ta'ala. Dengan ucapan beliau, Syekh Muhammad Ahmad Fiqi menginginkan dari kalamnya beliau tadi bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dinampakkan pada beliau dari amalan kita kecuali as-salatu wassalamu faqat. La kama yadunnu al-mubtadi'un, bukan sebagaimana yang diduga oleh ahlul bid'ah. Anna kullal a'mali tu'radu alaihi, bahwasanya mereka menduga seluruh amalannya manusia, amalannya umatnya Nabi dibentangkan kepada beliau, nampakkan kepada beliau. Fa in wajada khairan hamidallaha, maka jika Nabi mendapati amalan umatnya itu baik, Nabi memuji Allah. Aw in wajada ghairu dzalik, dan jika Nabi mendapati amalannya umatnya selain yang baik, kebalikannya, ini maknanya buruk, Rasulullah istighfar, memintakan ampun. Nah itu. Dengan di sini. Jadi alul bidah itu punya dugaan. Amalannya, umatnya, seluruhnya dibentangkan kepada Nabi. Beliau di alam kubur ini, alam barzakh. Kalau Nabi mendapati kebaikan dari amalan umatnya, Rasulullah memuji-muji Allah. Dan jika Nabi mendapati selain yang baik, kebalikan dari yang beliau dapati, bahkan jelek-jelek yang didapati dari amalan umatnya, Rasulullah mintakan ampun. Alul bidah tadi mustadilina al-zalika bihadisin awa min baitil angkabut. Mereka berdalil dengan hadis yang lebih apa, awa lebih apa? Awa ini sama apa? Suraman. Yang tafdil, ya kan? Wahin, auha, lemah, lebih lemah daripada rumahnya laba-laba. Wa mu'ridina an sihahil nusus, alul bidah mereka berpaling dari nas-nas yang sahih. Minal kitab as-sunnah alati rawah al-Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga di sana kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, menghalau umatnya yang dari kalangan ahlul bidah, dihalau dari hautnya, dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat tadi turadu amalu ummatihi fi sholati wa salami, maksudnya adalah khusus. Ini perlu seorang alim yang memahamkan. Dan memahamkan ini adalah karena kembali kepada umumnya dalil, enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya, enggak ada dalil yang sahih. Ia menunjukkan bahwasanya amalannya umatnya Nabi ini dibentangkan kepada beliau, dinampakkannya. Kecuali ini saja, sholati wa salam. Adapun kalau dalil-dalil yang lain yang tadi sifatnya adalah umum, adalah dalil yang dikatakan tadi auha min baitil ankabut, lebih rapuh dari rumah apa sarang laba-laba. Maka kalimat fissolah tadi diulang lagi, jermat surur itu diantara faedahnya adalah takyid, pembatasan, ya kan, yang mabumnya, mabum mukhalafahnya selain sholat dan salam, tidak ada dalil yang menunjukkan amalannya umatnya ini dinampakkan pada beliau sholat salam di alam barzakhnya. Ini akhir dari bab kita ini dalam syarahnya. Tapi ikhwah, kemudian kita masuk dalam bab baru, yakni qala al-imam Muhammad Abdul Wahab rahmat ta'ala, babu ma ja'a anna ba'du hadil ummati ya'budul awsan. Bab yang membicarakan bahwasanya, atau yang datang membicarakan bahwasanya bahwa sebagian umat ini menyembah berhala, ya kan, menyembah berhala. Wa qawlihi ta'ala, atau wa qawluhu ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tawud wa yakulun lilladhina kafaru ha'ulai ahda minal ladhina amanu sabila. Ya kan, alam tara, tidakkah engkau wahai Muhammad melihat kepada orang-orang yang diberi nasib, beri apa? Bagian dari Alkitab, yakni kitab samawi. Ya kan? Kitab samawi. Mereka yu'minuna bil jibti wa tawud. Jadi ahlul kitab Yahud diantaranya, mereka adalah ahlul kitab. Turun kepada mereka kitab dari Allah Ta'ala. Tapi mereka, di antaranya ada yang menyembah al, beriman dengan al-jibt wa tawgut. Wa yakulun lilladina kafaru, pada waktu yang sama mereka memiliki koalisi terhadap kufar Quraisy. Ya kan, bagaimana mereka berkampanye Yahud kepada kufar Quraisy mencari dukungan. Mereka Yahud bilang kepada orang-orang kafir ahli Mekah, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, ya kan, haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Ya, ini mereka bilang, kalian haula'i maknanya antum, antum wahai ahli Mekah, ya kan, lebih akwam ahda, lebih lurus, lebih kokoh dari orang-orang yang beriman. Lebih kokoh apanya? Lebih kokoh torikonya. Jadi torikoh kalian itu lebih kokoh daripada orang-orang yang beriman, yakni yang beriman dengan Nabi. Ini ucapannya ahlul kitab Yahud kepada kufar Quraisy. Mereka dalam rangka mencari dukungan. Caranya memuji-muji agamanya kufar Quraisy, yang mereka bukan ahlul kitab. Dipuji-puji, dikatakan antum, haulai maknanya antum, kalian ahlu Mekah, musuhnya Muhammad, lebih lurus jalan kalian, lebih kokoh jalan kalian daripada orang yang beriman dengan Muhammad. Tengok di sini, ahlul batil ini, yang namanya ahlul batil ini sudah tertera dalam Al-Quran. Yahud dan Nasara dan yang lain selain Islam, bahkan seluruh ahlul batil pasti berkoalisi dengan sesama ahlul batil, baik dengan komunis, baik dengan demokratiin dan yang lainnya. Itu sudah apa yang disebutkan tertera dalam Al-Quran seperti dalam ayat ini. Perhatikan itu. Jadi tidakkah kamu lihat wahai Muhammad pada orang-orang yang telah diberi oleh Allah Al-Kitab, Sifatnya apa? Mereka beriman dengan sifat dan tagut. Dan sempunya perkataan, ya kan? Mengambil dukungan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kalian, ya, antum haula ini antum harusnya. Haula ini antum wahai kufar Quraisy, wahai orang-orang Mekah, musuhnya Muhammad. Lebih kokoh jalan kalian daripada orang-orang yang beriman dengan Muhammad. Kenapa kok begini? Ini namanya mencari dukungan persatuan antara ahlul kitab dengan kufar Quraisy untuk mengadakan apa? Perlawanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang bersama orang-orang yang beriman. Ini sudah sunnatullah seperti itu. Jadi enggak heran kalau kita mendapati kuburiyin bersatu dengan komunis, bersatu dengan penjajah, ya kan? Untuk membantai ahlul iman. Ini sudah sunnatullah, enggak heran. Dan itu di mana-mana, ini namanya ahlul bidah. Ketika untuk melawan ahlus sunnah maka mereka harus bersatu. Itu di mana-mana kejadian, tidak ada hentinya. Ya kan? Maka itu ahlus sunnah ini akan menghadapi semua tawaif, semua kelompok yang menyelisih kebenaran. Baik itu para umaroknya, baik itu para tokoh-tokohnya, dan yang lainnya. Ini sudah kewajibannya ahlus sunnah wal jamaah. Kewajibannya ahlul haq. Cuma yang tadi, dia menggunakan tariqah yang syar'i. Dayib. Wa qala Allah ta'ala alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuuna bil jibti wa tawud. Ya. Pertama yang disyarat adalah anna ba'da hadzal umma ya'budul awsan. Apa makna awsan? Awsan ini adalah lafaz jamak. Kata tunggalnya wasan. Apa itu wasan? Yutlaku ala ma kusidah binau'in min anwa'il ibadah min dunillahi minal kuburi wal masyahid wa ghairiha. Wasan itu dengan bahasa kita berhala. Wasan bahasa Arab, Indonesianya berhala. Bisa diungkapkan pada apa yang dituju dengan suatu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah, dari suatu macam dengan macam-macam ibadah ditujukan untuk selain Allah Ta'ala. Baik wasan tadi berhala tadi berupa kuburan. Jadi kuburan itu termasuk berhala. Masyahid, tempat-tempat yang dikeramatkan juga berhala. Dan yang lainnya. Jika memang diperuntukkan pada mereka, pada macam-macam tadi, perkara ibadah, menjadilah berhala. Maka oleh itu, kuburannya wali pun kalau memang di situ sebagai tempat ritual ibadah, maka menjadi kuburan tadi berhala. Mabum. Yang benar namanya adalah berhala. Nah, jadi kalau mengatakan kita hancurkan berhala itu, dan itu adalah kuburan, ini enggak salah penamaannya. Karena memang itu berhala. Karena maknanya adalah makusida yutlaku ala makusida binau'in min anwa'il ibadah. Berhala itu diungkapkan pada, diitlakan, diungkapkan pada apa yang dimaksud, dituju dengan macam dari macam-macam ibadah di dari selain Allah Ta'ala. Baik itu berupa kuburan, berupa tempat-tempat yang dikeramatkan dan yang lainnya. Kenapa demikian? Dalilnya adalah liqaulil Khalil alaihissalam, karena perkataannya Ibrahim alaihissalam, innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Hanya saja kalian mengibadahi dari selain Allah adalah awsan, berhala-berhala. Jadi semua yang diibadahi dari selain Allah maka dia berhala. Apa saja yang diibadahi itu adalah berhala. Nah. Apa kemudian sekarang ini berhala cuma yang ada di zaman ketika dulu mereka mengibadahi halal itu? Enggak. Ya kan? Bahkan umum. Maka kuburan pun, taruhlah waktu di Mekah itu enggak ada kuburan yang disembah. Apakah kemudian enggak boleh sekarang ini kuburan kita namanya berhala? Boleh, kecuali kalau di atas pemahamannya KKTN. Suruh menengok ke zaman salaf dulu. Berhala itu apa di saat itu? Kalau enggak ditoleh berarti bukan berhala. Seperti itu, rumah itu dulu ada yang menghuni, bapak dan ibu dan anak. Itulah rumah. Kalau sekarang ini enggak ada bapak, enggak ada ibunya, cuma ada akhwat-akhwat, itu bukan rumah. Maka kalau tempat ini menyelisih ayat waqor nabi buyutikunna, karena enggak ditoleh oleh salaf. Ditoleh kemana? Masa memahami rumah saya perlu tolah-toleh? Hanya ikhwah. Jadi ini berarti kan, jadi wasan itu diambil dari tadi tempat yang dituju atau perkara yang dituju. Dimaksud dengan macam dari macam-macam ibadah dari jalan Allah Ta'ala. Baik berupa kuburan atau masjid. Jadi tempat yang dikeramatkan walaupun dulu enggak ada pengeramatan seperti yang sekarang ini ada. Penamaan berhala tidak terhalangi untuk kita namainya. Berhala juga. Kuburannya juga berhala. Nah, maka kan waghairi dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Maka oleh itu perhatikan, semukbil dalam kitab beliau, Tuhfatul Mujib. Pemilu dikatakan berhala oleh beliau. Nah, itu. Pemilu itu berhala. Antum baca dalam kitab, dalam Tuhfatul Mujib. Itu berhala. Apakah dulu ada pemilu di zaman Nabi? Ya. Kalau walaupun enggak ada, karena itulah sebagai bentuk penerapannya berhala. Qalu na'budu asnaman fa nadallu laha akibin. Nah, kan mama qaulihi, mereka bilang kufar Quraisy, kufar zaman itu umatnya Ibrahim, kami menyembah patung-patung. Fa nadallu laha akibin, maka kami gandrungi patung-patung itu, iqamah di situ. Gandrung di situ. Maka menjadilah sonam-sonam nanti berhala. Atakbuduna matanhituna. Tanhituna di kalian pahat dengan tangan-tangan kalian. Nah, fabidzalika yu'lamu annal wasana yutlaku alal asnam. Dengan penjelasan di atas diketahui bahwasanya bahwasanya wasan wasan ini bisa diungkapkan pada sonam wa ghairi dan yang lainnya. Mimma ubida min dunil, dari apa-apa yang diibadah dari selain Allah Ta'ala. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana yang telah lalu dalam hadis. Ini ya ikhwan, ini perlu dipahami bagaimana penamaan tadi. Walaupun zaman itu belum ada, kalau memang penerapannya pas ya sudah, cukup bisa dikatakan sebagai sebutan yang dulu dipakai. Nah itu, untuk benda yang dipakai. Jadi perhatikan itu. Sampai tadi telah kita sebutkan, sampai pemilu pun dikatakan berhala oleh semukbil. Ada beliau, ada seorang muridnya yang menulis, lalu diakui oleh beliau, dimuat dalam kitab Tuhfatul Mujib. Nah ini, itu berhala. Patung ya berhala. Nah. Dan yang lainnya. Taib. InsyaAllah sambungannya kita dalam pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah.